الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi was-Sunnah. Kita masuki pembahasan yang ketiga dari hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya sembelihan. Poin yang ketiga, asy-syartu al-muta'alliqu bi'alati adz-dzabhi, syarat yang berkaitan dengan alat menyembelih. Manakah alat yang diperbolehkan bagi seorang untuk melakukan penyembelihan, mana yang tidak diperbolehkan? Kata beliau rahimahullah ta'ala, an takuna al-alatu mimma yujarrihu bihaddihi, bahwa alat yang digunakan untuk menyembelih merupakan alat yang bisa melukai, melukai ketajaman dari alat tersebut. Min hadidin, apakah terbuat dari besi seperti pisau atau parang, wa nuhasin, atau dari tembaga, wa hajarin, atau dari batu atau yang lainnya, wa ghairi dzalik, dari kaca atau dari plastik dan yang lainnya, itu semua diperbolehkan dengan syarat bahwa alat tersebut benar-benar tajam. Mimma yaqta'ul hulquma wa yunhirud dama, dari alat-alat yang dapat memutus tenggorokannya dan dapat mengalirkan darahnya. Ada sinna wa dhufra, kecuali yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan gigi dan kuku. Menggunakan gigi dan kuku tidak diperbolehkan. Li hadits Rafi' radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anhara ad-dama wa dzakara ismallahi alaihi faquluhu, apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat mengalirkan darah tersebut, maka boleh bagi kalian untuk memakannya. Laisa sinna wadh-dhufra, kecuali apabila seseorang menggunakan gigi dan kuku. Gigi dan kuku tidak diperbolehkan dijadikan sebagai alat untuk menyembelih. Wa yadkhulu fi hukmi as-sinni wadh-dhufri fil man'i sa'iru anwa'il 'idham, dan termasuk dalam hukum menggunakan gigi dan kuku dalam hal tidak diperbolehkan dijadikan sebagai alat untuk menyembelih adalah segala macam jenis tulang belulang. Segala macam jenis tulang tidak diperbolehkan meskipun tajam. Ada tulang ditajamkan atau gading ditajamkan sehingga dia mirip seperti pisau, tetap tidak diperbolehkan. Sawa'un akanat min adamiyyin am ghairihi, sama saja apakah tulang itu berasal dari tulang manusia atau dari tulang hewan-hewan yang lainnya. Wa sababul man'i min dzalika ma dzukir fil hadits, mengapa tulang, gigi, demikian pula kuku dilarang seseorang menjadikannya sebagai alat untuk menyembelih? Sebab larangannya disebutkan dalam hadits tersebut. Wa tamamuhu, kesempurnaan hadits itu mengatakan, wa sa'uhaddithukum an dzalik, aku akan memberitakan kepada kalian tentang terlarangnya menggunakan dua benda ini untuk dijadikan sebagai alat menyembelih. Amma sinnu fa'azmun. Adapun gigi tidak diperbolehkannya karena itu merupakan tulang. Gigi merupakan bagian dari tulang, sehingga para ulama menyebutkan bahwa illat, sebab dilarangnya menggunakan gigi untuk dijadikan sebagai alat menyembelih karena itu bagian dari tulang, sehingga segala jenis tulang tidak diperbolehkan. Wa amma dhufru fa mudal habasyah. Adapun kuku, karena itu merupakan pisau yang digunakan oleh orang-orang Habasyah, orang-orang kafir. Dan kaum muslimin dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Itu menjadi syiar mereka. Mereka kalau menyembelih menggunakan pisau yang berasal dari bahan kuku. Sehingga hal ini dilarang di dalam Islam karena tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin menyerupai orang-orang kafir. Amman nahyu 'anidh-dhabhi bil-'idham falannaha tunajjisu bid-dam. Adapun larangan menyembelih dengan menggunakan tulang, sebab ketika seseorang menyembelih dengan menggunakan tulang, tulang itu menjadi najis, disebabkan karena keluarnya darah, ya, darah yang keluar dari hewan tersebut, dan itu termasuk darah yang najis. Waqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tanjisiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjadikan tulang itu najis. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang menggunakan tulang untuk dijadikan sebagai alat bersuci. Ya. Menggunakan batu silahkan, menggunakan tisu silahkan, atau yang semisalnya. Tulang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan menajiskan tulang. Kenapa demikian? Li'annaha zadu ikhwanina minal jin. Karena itu adalah bekal makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Mungkin bagi kita, kita melihat itu tulang. Tulang, apa yang mau dimakan? Namun bagi kaum jin, mereka dalam pandangan mereka itu penuh dengan daging. Itu penuh dengan daging, mereka memakannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dalam hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani da'il jin fa dhahabtu ma'ahu fa qara'tu alaihimul Qur'an. Ada seorang penyeru dari kalangan jin mendatangiku. Aku pun pergi bersamanya dan aku membacakan Al-Quran kepada mereka, kepada kaum jin. Fantalaqa bina fa'arada atharahum wa athara niranihim wa sa'aluhu zat. Lalu kemudian Nabi SAW pergi bersama kami dan memperlihatkan bekas-bekas mereka. Bekas-bekasnya kaum jin, tempat di mana mereka berkumpul, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka Al-Qur'anul Karim. Wa sa'aluhu azzad, dan mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bekal, bekal dari makanan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaq'u fi aydikum aw fara ma yakunu lahma wa kullu ba'ratin 'alafun 'alafun lidawabikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kalian wahai kaum jin, setiap tulang yang disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala padanya, ya, dari hewan-hewan yang kita sembeli dengan menyebut nama Allah, tulang-tulang tersebut, ya, itu berada di tangan-tangan kalian, au farama yakunu lahman, ya. Tulang itu berisi penuh dengan daging ketika berada di tangannya kaum jin. Ya tentu, ya, apa yang menjadi makanan, apa yang menjadi kebiasaan, dan apa yang menjadi lingkungan kaum jin berbeda dengan penglihatan dan apa yang dirasakan oleh manusia. Bagi kaum jin itu penuh dengan daging. Dan setiap kotoran unta itu adalah makanan bagi kendaraan-kendaraan kalian dari kaum jin. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Jangan kalian beristinja. Jangan kalian membersihkan kotoran setelah buang hajat dengan menggunakan kotoran hewan dan menggunakan tulang, karena keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Sehingga tidak diperbolehkan pula untuk menggunakannya sebagai alat menyembelih, karena itu akan menjadi najis disebabkan karena tersentuh dengan darah yang mengalir dari leher hewan tersebut. Wa amma adh-dhuhru falinnahi 'anit tashabbuhi bil kuffar. Adapun larangan menggunakan kuku, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menyerupai orang-orang kafir. Kaum Habasyah pada saat itu mereka mayoritasnya dari orang-orang kafir. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, adabuz dzabhi. Adab-adab sembelihan. Lidzabhi adabun yanbaghi lidzabihi taqayyudu biha. Dalam menyembelih ada adab-adab yang sepantasnya bagi seorang yang menyembelih untuk mengikat amalannya dengan adab-adab tersebut. Wahia, yang pertama, ayyuhidda dzabihu syafratahu. Hendaknya seorang yang menyembelih hewan menajamkan alat sembelihannya, menajamkan pisaunya. Di hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Berbuat baiklah ketika menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Dan hendaknya salah seorang kalian menajamkan pisaunya yang digunakan sebagai alat menyembelih dan menyenangkan sembelihannya, sehingga dia tidak tersiksa dengan benda yang tajam tersebut, sehingga mempercepat kematiannya dan tidak merasakan kesakitan yang berkepanjangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim rahimahullah ta'ala. Yang kedua, ayyudji'ad dabbata li jambihal aysar. Hendaknya seorang ketika menyembelih, dia membaringkan sembelihan tersebut, hewan tersebut dibaringkan di lambung bahagian kirinya. Dibaringkan di lambung bahagian kirinya. Ini pada saat seorang menyembelih seperti sapi, kambing dan yang semisalnya. Wa yatruku rijlaha al-yumna tataharraku ba'da adh-dhabhi, dan membiarkan kaki kanannya bergerak setelah ia disembelih. Biarkan bergerak, jangan ditahan. Tujuannya apa? Litastariha bitahrikiha, agar dia merasa lebih nyaman ya dengan gerakan-gerakan tersebut, dan itu akan mempercepat kematiannya. Jangan diikat, jangan dibiarkan dalam kondisi dia tidak bergerak. Li hadis Syaddad bin Aus al-mutaqaddim qabla qalil, berdasarkan hadis Syaddad bin Aus yang telah disebutkan sebelumnya. Wa li hadis Abi al-Khair anna rajulan min al-Ansar haddathahu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu adja'a udhiyatahu liyadhbahaha. Dan berdasarkan hadis Abu Khair bahwa ada seorang dari kalangan Ansar memberitakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pernah Nabi alaihi salatu wasallam membaringkan sembelihan kurbannya untuk beliau sembelih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajuli, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, a'inni ala dhahiyati, bantulah aku terhadap sembelihan kurbanku ini. Fa'aanahu, maka orang itu pun membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hewan tersebut dibaringkan, lalu kemudian beliau pun menyembelihnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adab yang ketiga, nahrul ibli qa'imatan ma'qulatan rukbatuha al-yusra. Menyembelih unta itu dalam keadaan berdiri, maka dianjurkan nahr, yaitu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan terikat bahagian lututnya yang kiri, ya, bagian lututnya yang kiri, yang bagian depan. Jadi empat kaki unta, maka bagian kiri yang bagian depan itu dilipat kemudian diikat. Itu akan memudahkan ketika dia telah melemah, dia akan rubuh, ya, dia akan rubuh dan jatuh pada saat setelah disembelih. Wan nahru, yang dimaksud an nahru at-ta'nu bi muhaddidin fil labbati. Yang dimaksud nahar yaitu menusuk dengan benda yang tajam di bagian labbah. Yang dimaksud labbah wahiyal wahdatu allati baina aslil unuqi was-sadri, yaitu tempat yang terletak antara leher dan dada. Jadi al-labbah itu bagian yang paling leher paling bawah. Ya, dia berbatasan antara dada dengan lehernya. Nah, di daerah situlah ya, ditusuk lalu kemudian ditarik sehingga mengeluarkan darah yang deras mengucur. Di qaulih ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkurusmallahi 'alaiha sawaf. Hendaknya kalian berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat menyembelih, sawaf. Maka ditafsirkan yang dimaksud sawaf qiyaman min thalathin. Qiyaman min thalathin, dalam keadaan berdiri dengan tiga kakinya. Jadi satu dalam keadaan terikat. Dan penafsiran ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa marra ibn Umar radhiyallahu anhuma 'ala rajulin qad anakha badanatahu liyanharaha. Dan suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma melewati seorang yang dia telah mendudukkan untanya untuk disembelihnya. Faqala, maka Ibn Umar mengatakan, ib'atsah qiyaman. Ya. Sembelihlah ia dalam keadaan dia berdiri. Sembelihlah ia dalam keadaan dia berdiri, muqayyadatan, dan terikat. Maksudnya terikat satu bahagian kakinya. Sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan sunnah yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau mengatakan, ra'aitu ibna Umar nahara badanatahu wa hiya qa'imatun ma'qulatun ihda yadayha safinah. Aku melihat Ibnu Umar ketika beliau menyembelih untanya dalam keadaan unta itu berdiri dan terikat salah satu bagian tangannya. Jadi dia hanya berdiri dengan tiga kakinya, salah satunya bagian kiri itu terikat. Adab yang keempat, dzabhu sa'iril hayawan ghairil ibil. Menyembelih hewan-hewan yang lain selain unta. Kalau unta disembelih dalam keadaan berdiri jika memungkinkan. Namun selain unta disembelih dengan cara yang kita sebutkan tadi, dibaringkan kemudian disembelih. Di qaulih ta'ala, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, menyembelih sapi. Jadi sapi disembelih dengan cara dzabh, yaitu dibaringkan kemudian disembelih. Wali hadis Anas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzabahal kabshain alladaini dhahha bihima. dan berdasarkan hadis Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor domba yang beliau berkurban dengan 2 ekor domba tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.